pandang menentang badai, diteliak-teliak ditinggal tinjau, rasa mana saat dia jodena, diteliak-teliak ditinggal tinjau, rasa mana saat dia jodena. Lihat-lihat ditinggal.